Udah baca nak? Nak? Tanya. Bagaimana cara zikir yang bisa sampai kepada ketenangan hati? Ditalkin dulu dengan ahlinya. Tenang itu di lidah atau di kolbu? Di kolbu. Berarti yang zikir harusnya kolbu, bukan lidah. Maka bisa dibuktikan siapa saja yang sudah belajar zikir kolbu pasti tahu yang disebut tenang. Ya? Bagaimana cara mendapatkan zikir pagi dan zikir petang yang Ustaz bilang di YouTube? Iya lah yang buat YouTube tenang. Salah orang, nak. Zikir pagi petang yang kami kumpulkan di Ribat, ya. Ribat itu jangan dibayangkan bangunan besar. Ribat itu cuma ruko sampai lantai. Ya. Bunyinya sekadang. Apa yang besar? Bukan bangunannya. Kami rutin mengaji. Apa yang dikaji? Kitab. Nandak bekumis itu. Tapi bajenggot. Ya. Jadi karena kami rutinkan itu, Allah pun kemudian mempersiapkan sesuatu yang lain. Tadi itu santri ribat cuma 11 orang. 99% orang awak. Tapi kemudian alhamdulillah ada corona. Karena corona ada namanya Zoom dan YouTube. Dan orang nama ngaji ribat. Kita rutin saja, rutin terus ngaji. Dunia kok akan berubah. Ini tidak berubah cuma manusia. Tapi manusia pun ada perubahan. Tapi perubahannya dari dulu kini cuma berubah perbedaan. Karakternya sama. Tapi alat yang ditemukan manusia, kebiasaan manusia akan berubah. Apakah kita akan ngotot mengecen? Kini harus tetap ngaji pakai kitab. Hadap-hadapan dengan murid. Begitu nak? Tak bisa leh. Kini zamannya, zaman sudah. Zaman Zoom. Ya. Torikot az-Zoomiyah. Ya. Mursyidnya Buya Apriya Putra. Harus adaptasi. Nanti ada lagi setelah ini virus. Adaptasinya juga. Kalau kita menyesali masa-masa begini, kalau kemudian kita saklek, belajar harus begini, itu kitab-kitab itu ditulis sesuai masanya. Di masa dulu, belajar itu harus hadap-hadapan dengan guru. Kalau kini kan enggak. Cuma kalau ingin dapat barokah tamah, barokah yang sempurna, ya berhadapan dengan guru. Sehingga yang ditransfer bukan hanya ilmu, tapi yang ditransfer juga adab. Kalau ngaji lewat YouTube, enggak. Jadi juri, wak. Ah, salah, wia, itu mah. Gagah lo, baru, wia, itu. Alu sampai, wia, itu, lah. Lu sampai, wak. Ya? Bentuklah kesampaian, wak. Nah. Banyak orang boleh itu. Ya? Basobok pun, tak lo sopannya, dah. Membantah-bantah, lah, kerajaan. Nah, itu biasa. Sebab ngaji tidak pakai adab. Lai beraja kitab ta'limul muta'alim di siko, wia. Lai aduh. Tidak ada. Lai boleh bosul. Ajaran kita itu di siko. Kelas 1. Semua pesantren ahlus sunnah di seberang. Itu menggunakan kitab itu. Makanya orang Jawa itu sobok yukie menunduk langsung. Celek dek buya. Buya aco tidak santriku lalu lalang di muka wak. Sesukonya. Tidak beraja kitab ta'limul muta'alim. Tidak tahunya gurunya sedang mengemban tugas-tugas kerasulan. Yang diwariskan kepada ulama. Kalau kenal wak sama pewaris itu, le berani wak. Kurang aja depannya. Kan tidak berani. Bukan masalah ku beda suku. Bakok banding-bandingnya kami di Jawa. Bukan. Bukan tidak ada perbandingan. Kami belajar adab dari orang Arab, dari orang Jawa. Sama. Orang Hadramaut, sama. So, kitabnya sama. Jadi kok bukan urusan pesantren. Pesantren wak, Jawa-Jawa. Nak meritu Jawa ya dong. Ya. Kalau ingin Buya mentransfer keberkahan kepada murid, ajarkan adab. Biar tidak makan hati. Mulai semester iswa, ajarkanlah kitab ta'limul. Kalau tidak faham, ngaji dulu ke Buya yang punya sanad kitab itu. Yo. Jan wak majalu kitab nang wak nak pernah belajar. Tu namonyo mudallis. Mudallis tu separuh-separuh babudutu. Apa tanda amal diterima Allah? Kata Imam Ghazali, belajar fikih mengetahui sembahyang sah atau batal. Belajar tasawuf mengetahui sembahyang diterima atau tidak. Kalau bapak ibu jatuh cinta, kemudian menyampaikan cinta kepada orang yang kita suka, nampak anda inyo terima atau tidak terima? I love you, gitu kan? Senyumnya, senang tidak tiwa? Senang. Wakecen, I love you. Ada yang sedih tidak? Bisa-bisa bunuh diri. Tidak seketik kawan kita santri disiletnya. Aduh. Cinta ditolak, silet bertindak. Kadang-kadang baygon bagaimana minum? Bunga. Apakah hidup cuma begitu cinta-cinta? Ya kan? Ya nak tahu cinta aku pahit. Aduh lo manisnya. Ya nak? Ya nak tahu kalau orang lah jatuh cinta, ada korban cinta. Makanya orang Malaysia ada istilahnya korban lelaki. Ya nak? Bagi yang ingin mengamalkan zikir pagi sore, Abu sudah mengumpulkan dalam kitab, ya, kumpulan maksuratnya. Silakan diamalkan pagi dan petang. Ya. Sanadnya bersambung kepada penyusunnya, penyusunnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca aja dah, tak ngerti buat dah. Berdasarkan surat An-Nur ayat 63, apakah sah sholat secara muslim tanpa menyebutkan Sayyidina dalam sholatnya? Dan juga terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 56, bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Betul, Nabi itu dipanggil belain panggilannya Jawa. Itu maksud surat An-Nur. Bukan berarti sembahyang itu harus pakai Sayyidina. Coba tanya, anda tidak rukun sembahyang menambah Sayyidina? Itu menganu di masalah-masalah lo itu beli. Padialah orang di luar itu memetan Sayyidina, awak tidak perlu lo mewajibkan Sayyidina. Soal guru kita dari dulu mengatakan, boleh pakai Sayyidina, boleh tidak pakai Sayyidina. Berarti toleransinya tidak muncul tidak? Kini muncul kelompok anti-toleransi, intoleran. Tapi yang membawa nama sunnah. Ya, para nabi tidak pernah saklek di situ. Dalam sembahyang tidak boleh. Ada enggak dalil yang mengatakan dalam sembahyang tidak boleh? Coba tunjukkan cie saja. Satu dalil saja bahwa mengatakan Sayyidina dalam sholat tidak boleh. Ada enggak? Tidak ada. Berarti larangan untuk bersayyidina dalam sholat itu pun bid'ah. Sebagaimana mewajibkan Sayyidina dalam sholat itu juga bid'ah. Yang wajib itu sholawatnya titik. Ya, lah habis. Nggak baca lah. Cara mengenal Allah, cara mengenal Allah, sementara Allah tidak sama dengan makhluk. Yang kedua, kenapa kajian salafi ramai sementara aswaja sepi? Kini ramai atau sepi? Ah, masalahnya kalau sepi. Masalahnya sepi, karena gulonya kurang. Atau kadang-kadang gulonya aduh, kadang-kadang enggak. Orang itu salafi, mereka itu ngaji kini pakai kitab. Padahal kitab itu tradisi kita. Ya enggak? Orang itu pengajian diberi baca kitab, walaupun baca kitabnya belum tentu betul. Kok beliau kacau badu-aduh aja orang itu. Digeregak lawak kan? Saya siap berdebat dengan Ar-Razi. Berdebat Yubuya Apriya, saya tidak pernahnya loh. Kaburnya. Ditunggunya dari si Habib, Fakhri Habib. Emil, Buya Emil, Habib. Itu tidak ada, kabur. Ukul-ukul badan dulu sebelum nantang orang. Ukul-ukul dulu. Tidak sombong, tidak sombong. Apa lagi cik sombong? kalau kau menantang orang, uku ku apa akibatnya? Kok diterima jadi orang tu beko baah? Ya nak? Kok lebe menang? Kok sekalah beko baah? Macam-macam. Itulah sering disalah-salahkannya. Dan buya-buya mohon maaf tiarap. Buya-buya aja buya. Tapi kok berang lurang salafi kembo? Itu kan penakut buya. Buya tak takut juga salafi. Cuang ke tangan. Saya doa nak. Oh buya. Nen tak takut juga salafi itu tak? Angkat lah tangan. Angkat tinggi-tinggi buya. Tak orang-orang tu. Patutlah sepi wak. Salafi itu tidak usah ditakuti. Salafi itu kan makhluk Allah. Iya enggak? Paling besar mulut, sama besar kalimat kullu bid'atin dolalah. Dua saja dalilir, ilunya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Ya? Man ahdasa fi amrina haza malisa minhu fawarat. Itu saja dalil dari lu. Tidak ada online. Aku sepi, sebab buya-buya lalu atau menyuruh kau anak ingin konflik dulu ya. Siapa yang ingin konflik? Kita ditantang kau semua orang, itu diam mak. Kita disalah-salahkan kajiwa orang, itu diam mak. Pakaian lu alu cukui lu buya. Elah mengaji di terbiah kurang, yolah ada PSAG Sarjana Alam Gaib itu kurang, yolah. Nah, patuhilah jamaah mengecek, lebih hebat LC pada SAG yo. Akini sobo orang tamatan UIN memecuk kitab banyak. Ndak percayanya dong. Tapi yo terbukti baca kitab banyak. Acaranya lagi. Bully, habiskan karakternya, tuduh liberal dan syiah. Itu cara orang tuh lagi. Soalnya ndak yakin, masa ada bukan LC bisa baca kitab. Kami pun LC, lulusan Ciputat. Kami LC serius. LC License Fil Hadis. Al-ijazah fil kutub sitta. Ijazah mengajarkan kutub sitta. Empat tahun kami mengaji kitab itu. Lalu pun pakai kitab. Kami tertidur bahkan dengan kitab. Sampai mimpi pun mengaji jo kitab. Oh kan gak keren gak tamat Timur Tengah. Emang masalah gak Timur Tengah? Syekh Abdul Wahid As-Salihi cuma ngambil sanad ke Mekah, beliau sudah malin di siko. Sudah buya di siko. Jadi walaupun di Mekah sedang berkembang Wahabi, beliau tidak jadi Wahabi pulang. Sebab sudah matang sebelum berangkat. Orang kita diterbiah jankan ke Mesir, ke IAIN UIN saja berubah kaji kawan. Apalagi berangkat ke Mesir. Ada lo akidah padang pasir nemu. Ndak bisa manjawek leh. Kitab dibacanya belum. Bacaronya leh. Kitab Sahih Bukhari selesai dehnya. Ah dibuli selah. Tamatan UIN. UIN itu liberal. Jil. Di malu UIN itu liberal. Kok orang-orang UIN ya IN sedoyo. Aduh Buya Daja, Buya Mol dulu. Liberal. Mata kuliah liberal ada nak? Tidak ada. Tapi Buya, IAIN, STAIN, UIN, difitnah bertahun-tahun. Bangkok kita diam. Taku aja maaf. Ditinggalnya apa kau? Hah? Itu sebabnya. Pantas. Pamor SHI, SAG, kurang kuat dibandingkan tamatan Timur Tengah. Ba, kamu reko saya tadi. Kamu reko saya tadi. Maka nanti kami akan ketemu dengan beberapa para ustaz. Beberapa nanti kita rekomendasikan ya. Nanti para ustaz itu bersepakat. Kalau kamu ngaji kitab iko, mengajilah ke majelis ustaz fulan. Jadi Bapak Ibu ko, semoga nanti buya-buya ko ndak mut-mutan. Inyo istiqomahnyo. Berapapun orang datang nyubek pengajian. Kami dulu model itu. Ya. Murid kami nampal istiqomah dulu namanya Sidi Musa, orang Pariaman. Surangnya datang baja. Hujan harinya datangnya. Ambo aja. Itu ujian lo deh, Pak. Murid surang, Pak, aja lo. Ujian keikhlasan. Santri berkurang. Lena muah aja Bapak Ibu maja. Atau ukuran kemajuan santri banyak. Untuk A banyak kalau abu. Apakah masih disebut sedikit kalau itu semuanya panglima? Tidak. Ya. Kira-kira beritulah. Ya. Jadi pertanyaannya tadi itu, bakok pengajian orang salafi rami? Tidak. Pengajian kami di Jakarta, kajian hadis ahlu sunnah, rami. Kajian tasawuf, rami. Bahkan tuh di belakang tuh ada jawara belakang. Orang datang di usianya. Ah, sebab tempat nak muek leh. Tempat sekedang ikonya. Awak sedang PPKM. Level berapa kemarin tuh? 4 ya. Pengajian terus jalan. Kita hargai pula lah pemerintah. Sekete nak. Sekete. Tetap pengajian datang. Datang bawa masker. Datang. Tengah malam jalan tak tahu. Malah. Pengajian jalan terus. Ramai terus. Alhamdulillah. Apa sebab? Orang tuh kalau sudah ada keminat belajar Islam. Inyo ndak suko ngaji galak-galak le. Inyo ingin ngaji serius. Apo dalilnyo? Di ma letaknyo? Apo judul kitabnyo? Di ma barih jo halamannyo? Ya ndak? Nah, jadi buya-buya harus bertransformasi. Jamaah sudah hijrah dari jamaah galak-galak, jamaah tim hore, kini jamaah serius. Sekete, mana dalilnya? Ya kan? Awak masih model dulu, jo. Angku kalau lo belajar ujrumiyah jangan tanya om itu. Ndak bisa, do. Itu pertanyaan di pesantren. Kini di luar orang ndak belajar ujrumiyah, pertanyaannya sama jo orang belajar ujrumiyah. Nyo ndak mau tahu. Yang penting dalilnya mana? Bagi-bagi. Lai sanggup. Nampaknya susah doko banyak buya mundur nak. Pensiun jadi buya. Ancak wa pensiun preman, pensiun maksiat daripada pensiun buya. Pensiun buya itu buaya jadi. Jadi hidupkan balik. Maka ambo berharap, terakhir mau berharap di siko. Dan dua kali mau berkalam. Tolong buya-buya, terutama orang dan Allah berikan titipan ilmu yang mahal membaca kitab. Pintar pula berorasi, berkalam. Hidupkanlah ngaji baca kitab. Untuk santri dan umum. Barapapun orang datang, pasti itu jadi magnet. Oh, honornya mah, ya salah. Masih nanya honornya lah. Kami di ribat tuh, nah ada orang setek orang pun dibayar honor. Ribat nuronnya. Semuanya gak ada dibayar honor. Bahkan ada yang menghabiskan uangnya untuk beli paket. Ada yang menghabiskan untuk makan. Soal ngaji mulai jam 4. Selesai jam 9 malam. Itu beko ada yang demo di tengah. Kampung tengah. Berbunyi-bunyi. Lapar ya Allah. Lapar ya Allah. Akhirnya adalah inisiatif kawan itu. Nyo bisa berkorban-korban duit. Nyo korbankan duitnya. Itu terjadi. Jadi orang kalau lah melihat kita tuh tulus mengajar, inyo pun akan malu untuk tidak tulus. Buya tuh ditinggalnya orang rumahnya sebentar. Buya tuh ditinggalnya waktu istirahatnya untuk majak itu. Ndak ada orang menggajinya. Masa kita diam-diam sejauh di siku. Ambo teringat dulu Darul Arqam bangkit. Walaupun kemudian karena bersentuhan politik kemudian jatuh. Apa kata gurunya? Abuya Asyari Muhammad kepada murid-muridnya. Ambo teringat kalam salah satu murid beliau. Hei kalian malas-malas, kok tidur-tiduran main-main? Al-Mahdi Imam akhir zaman sudah menunggu. Itu kata beliau. Kalau bahasa wa, tidak gitu. Buya lah duduk di surau. Kalian masih lalu. Jadi, sama ke sama tuh. Sama tidak? Guru kami ada dua Hasan. Satu Hasan Basri Situjuh, satu Hasan Basri Piladang. Kami dulu ngaji kitab. Jam sekolah, jam 8. Tapi beliau datang jam 6:30, 7:30. Santri-santri masih lalu. Masih ngorok. Datang di kamar-kamar, diketuknya pintu. Eh, ngaji wak leh. Itu galak. Tetangga kamar cek lei, nak jegol lei. Sampai kini terbayang-bayang wajah beliau. Dek inyo rajin model itu. Kadang yang ikut lah dijagon orang tu. Berapa orang yang ikut ngaji? 3-5 orang sebelum jam 8. Salah satunya kami. Alhamdulillah. Kalam tu lei turun. Mahirnya lei mengalir. Kita dijadikan Allah jadi pewarisnya. Abu akhirnya dalam 3 bulan bisa membaca kitab berkah beliau. Abu Ya Hasan Basri, orang setuju mantan ketua MUI di Payakumbuh. Ya. Mungkin ada yang dulu beraja ke istrinya di MNTSN Payakumbuh. Atau nampak bukbar. Atau bukbar. Kami dulu waktu sekolah nilai akhlak itu sampai. Jadi sama beliau nilai agama kami 4-4-4. Kini jadi Buya Ste. Jadi beliau ketika datang, kami datang, beliau pun kaget. Kok baca kitab orang dari Jakarta balain jauh baca kitab orang? Tempek dan lain. Heran. Ya? Bapak Ibu yang melakukan Allah, jadi jangan khawatir. Mulailah kembali hidupkan baca kitab. Buat balik majelis-majelis. Majelis ya anatu talibin. Jangan majelis duratu nasihin. Nanti dibully sama mereka lah. Sebab di situ separuh hadisnya bermasalah. Ada yang dhaif, ada yang palsu. Mulai kajian kitab hikam. Ya. Mulai kajian kitab mazhab fikih syafi'i. Mulai bertahap. Lamu-lamu Allah akan mengirim malaikat. Ke bagian terakhir yang mau sampaikan. Tiadalah satu majelis. Majelis ilmu ataupun majelis zikir. Kecuali Allah mempunyai malaikat tawafin yang kerjanya bertawaf di sepanjang negeri. Apa kata malaikat itu? Wahai temanku malaikat di ujung ufuk sana. Halumma ila hajatikum. Marilah, datanglah ke sini. Di sini ada majelis yang sedang engkau cari. Kalau rutin, itu malaikat itu rutin mengabarkan kepada makhluk di langit. Turunlah berbondong-bondong malaikat di langit. Virallah namanya di langit, baru viral di bumi. Itu baru ulama ahlullah. Dikenal dulunya oleh para malaikat, barunya dikenal di kalangan manusia. Untuk apa kita viral-viralkan diri awak? Kalau di langit, tidak ada nama awak tersebut. Ya. Baah caranya? Rajin buka majelis. So, majelis itu dikunjungi malaikat. Dan Imam Ghazali mengatakan, manusia itu ada 4 karakter. Hewan ternak, hewan buas, setan, dan malaikat. Di dalam diri kita ada 1/4 sisi malaikat. Makanya diri kita diminta kurangi tidur. Kurangi makan dengan berpuasa. Kurangi tidur dengan riyadhah tahajud. So, itu sisi malaikat. Malaikat tidak pernah tidur. Malaikat tidak pernah makan. Kalau sudah rutin kita membuat kajian seperti itu, bukan hanya malaikat murni yang datang, tapi manusia yang berkarakter malaikat pun datang kemari. Ya? Baru disebut masyhurun fis sama wa fil ard, terkenal di langit dan di bumi. Sebut-sebut namanya dalam keramaian, Allah akan sebut nama kita di keramaian malaikat. Man zakarani fi malain zakartu fi malain khairum min. Itulah kali ini lebih kurang. Ya. Jadi Bapak Ibu, tidak usah disesali bahkan dan kita salah kita juga. Ya. Lah, dah. Kami ke jalan sudah kolek. Ke Perumpuang maksudnya itu. Ngaji di Perumpuang, sudah maghrib. Sudah maghrib, Perumpuang sudah itu. Rubuh Tingkok sudah itu. Lola wale. Alhamdulillah. Sedanglah timbul mencelik Bapak Ibu lagi kagak. Alhamdulillah. Ambo mi orang nangih terus. Mi orang galak payah. Bapak Ibu mohon maaf para buya, asatis tidak ada niat mengajari, tidak ada niat menggurui. Kok tasingguang mohon dilepaskan. Jo kalam al-afu fa innallaha afuwun karim. Salam dari kami, semoga ahlu sunnah berjaya kembali di tempat yang suci ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.